السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة مسجد قباء الأنصاري وطبرقمن، yang semoga senantiasa mendapatkan barakah, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang ke-7 dari bulan Rajab tahun 1446 Hijriah, Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan kajian kita yang membahas tentang As-Siratul Nabawiyah, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah sebelumnya kita menjelaskan teror kaum Quraisy terhadap kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, upaya mereka untuk menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara, cara yang lembut dengan penawaran-penawaran, menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harta untuk menjadi orang terkaya di kalangan Quraisy. Mereka menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita, siap untuk dinikahkan dengan 10 wanita Quraisy. Menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tahta menjadi pemimpin seumur hidup. Namun ini semua ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini merupakan dakwah Allah. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Beliau tidak mengharapkan apapun dari dunia ini. Itu adalah merupakan tugas yang beliau amban dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka, kaum Quraisy, melakukan cara-cara teror, penindasan, penyempitan hidup, pemboikotan sampai kepada tingkatan pembunuhan terhadap sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penyiksaan terhadap Bilal, penyiksaan terhadap keluarga Ammar radhiyallahu ta'ala anhum. Maka disebabkan karena tekanan-tekanan yang begitu berat dirasakan oleh kaum muslimin di masa itu, sementara mereka tidak memiliki pelindung, pembela. Inilah yang kemudian menyebabkan sebagian para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka memilih untuk berhijrah. Mereka memilih untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Dan itu setelah 5 tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap menjadi Rasul. Peristiwa hijrah ke negeri Habasyah itu terjadi 2 kali. Hijrah yang pertama, jumlah kaum muslimin dan muslimat ketika itu masih sedikit. Jumhur mayoritas para ahli sejarah menyebutkan bahwa jumlah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhijrah ke Habasyah, hijrah yang pertama, itu 12 orang dari kaum lelaki dan 4 orang dari wanita. Jadi jumlahnya sedikit sekali. Sebagian para ahli sejarah mengatakan tidak hanya 11 dari kaum lelaki, karena terjadinya perselisihan di kalangan mereka. Apakah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu termasuk yang berangkat ke Habasyah ketika itu, atau beliau tidak mengikuti para sahabat yang berangkat ke Habasyah pada hijrah yang pertama? Pada hijrah yang pertama mereka keluar, sebagian mereka ada yang berkendaraan, sebagian lagi berjalan kaki, dan mereka menyewa kapal untuk menyeberang, untuk memasuki benua Afrika dan masuk ke negeri Habasyah yang dikuasai oleh An-Najasyi. Dia seorang raja Nasrani, namun dikenal dengan keadilannya. Dia tidak melakukan kezaliman terhadap rakyatnya. Mereka menyewa satu kapal yang disebutkan bahwa nilai sewa tersebut 1,5 dinar untuk menyeberang, meninggalkan Jazirah Arab menuju ke Jazirah Afrika, ke negeri Habasyah. Diterangkan oleh Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Ummu Salamah ini termasuk yang berhijrah bersama dengan suaminya Abu Salamah sebelum menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk yang berhijrah pertama kali menuju ke Habasyah. Beliau menceritakan tentang sebab mengapa mereka keluar meninggalkan kota Makkah. Kata beliau, "Lamma dhaqat 'alaina Makkah wa udhiya ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa futinu wa ra'u ma yusibuhum min al-bala wal fitna fi dinihim." Ketika kami merasa sempit hidup di kota Makkah dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka disakiti, mereka disiksa, dan mereka menyaksikan apa yang menimpa mereka dari penyiksaan, teror, fitnah terhadap agama mereka. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya kemampuan untuk membela para sahabat ini. Beliau tidak punya kemampuan. Beliau hanya melihat keluarga Ammar bin Yasir disiksa, beliau tidak mampu untuk menyelamatkan. Bilal bin Rabah disiksa, sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang membeli Abu Bakar As-Siddiq dan membeli Bilal bin Rabah dan memerdekakan dari perbudakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberi perlindungan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau termasuk yang menjadi tujuan mereka untuk menyakiti Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan membunuh Rasulullah alaihi salatu wasallam apabila mereka mampu. Namun mereka belum mampu melakukan hal itu disebabkan karena beliau masih mendapatkan perlindungan dari kaumnya. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam Bani Hashim, keluarga yang dihormati, terlebih paman Nabi alaihi salatu wasallam Abu Talib yang masih hidup ketika itu, yang selalu memberi pembelaan kepada keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun berbeda keyakinan, namun ada hubungan kekerabatan. Inilah yang menyebabkan mereka tetap memberi perlindungan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga masyarakat Quraisy mereka tidak mampu menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu terjadi beberapa kali, upaya untuk menyakiti Nabi dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat diganggu, namun mereka tidak sampai kepada pembunuhan atau ancaman pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah wafatnya Abu Thalib. Maka ketika Nabi alaihi salatu wassalam melihat kondisi para sahabat yang penuh dengan tekanan ketika mereka hidup di Makkah, maka Nabi alaihi salatu wassalam memberi solusi kepada mereka. Kata beliau, inna bi ardi al-habasha malikan la yuzlamu ahadun 'indahu. Sesungguhnya di negeri Habasha ada penguasa, ada raja yang tidak seorang pun dizalimi orang-orang yang tinggal di negerinya. Falhafu bi biladihi, kalian pergi, datangi negerinya. Hatta yaj'ala Allahu lakum farajan wa makhrajan mimma antum fihi, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dan jalan keluar dari apa yang kalian rasakan sekarang ini. Maka setelah mendapatkan izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah, kami pun keluar meninggalkan Makkah secara berangsur-angsur, tidak sekaligus, yang berjumlah 12 atau 11 orang ditambah wanita 4 orang. Tapi mereka keluar meninggalkan Mekah secara rahasia, sehingga tidak nampak bagi masyarakat Quraisy. Mereka keluar sembunyi-sembunyi. Maka kata Ummu Salamah, "Fanazalna bi khairi darin ila khairi jarin amnan ala dinina wa lam nakhsha minhu zulma." Kami pun berhasil tiba di negeri yang terbaik, tetangga yang terbaik, kami merasa aman dengan agama kami, dan kami tidak mengkhawatirkan ada kezaliman yang menimpa kami. Maka dari peristiwa ini menunjukkan bahwa termasuk di antara hal yang disyariatkan, diperbolehkan, apabila seseorang hidup di sebuah negeri dalam keadaan dia diteror, dalam keadaan dia ditekan, di negeri kafir, maka diperbolehkan dia berhijrah meskipun ke negeri kafir yang lain apabila mereka merasa aman dan mereka bebas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang hendak berangkat berhijrah ke Habasyah ketika itu. adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliau hendak berangkat, beliau telah keluar meninggalkan Makkah, sampai di satu wilayah yang bernama Barkul Khimad. Barkul Khimad ini jarak dari kota Makkah dan dia ke arah negeri Yaman itu perjalanan 5 malam. Artinya beliau sudah keluar, beliau telah meninggalkan kota Makkah untuk berhijrah. Sesampainya di wilayah Barkul Khimad, maka beliau pun bertemu dengan Ibnu Daghinnah. Beliau bertemu dengan Ibnu Daghinnah. Ibnu Daghinnah ini pimpinan kabilah, orang yang dihormati, yang dihargai oleh bangsa Arab termasuk masyarakat Quraisy. Mereka menghormati Ibnu Daghinnah. Dan Ibnu Daghinnah mengenal siapa Abu Bakar. Ketika Ibnu Daghinnah menemui Abu Bakar, beliau bertanya, "Aina turidu ya Abu Bakar? Hendak berangkat ke mana engkau wahai Abu Bakar?" Kata Abu Bakar, "Aku dikeluarkan oleh kaumku. Aku ingin bebas melakukan perjalanan di muka bumi ini. Aku ingin beribadah kepada Rabbku. Aku ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Kata Ibnu Daghinnah, "Inna mithlaka la yakhruju wa la yukhraj." Orang yang sepertimu itu tidak layak keluar meninggalkan kampung halamannya dan tidak layak untuk diusir dari kampung halamannya. Fa innaka taksibul mahdum wa tasilur rahim wa tahmilul kal wa taqdi ad-dhayf wa tu'in 'ala nawaibil haqq. Maka Ibnu Daghinnah menyebutkan kebaikan-kebaikan Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq. Sejak zaman jahiliyah beliau dikenal dengan kebaikannya. Hubungannya dengan yang lain itu baik. Beliau menyambung tali silaturahim. Beliau suka memberi, membantu orang-orang yang lemah, menjamu tamu, dan memberi bantuan kepada orang-orang yang terkena musibah. Ini sifat-sifat yang disebutkan oleh Ibnu Daghinnah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sifat-sifat ini apabila kita melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat baru saja beliau menerima wahyu di Gua Hira, lalu beliau kembali ke rumahnya dalam keadaan beliau ketakutan dan beliau merasa khawatir dengan apa yang menimpa dirinya. Lalu kemudian beliau dihibur oleh istrinya Khadijah. "Wallahi la yukhzika Allah abadan." Demi Allah, Allah tidak akan mungkin menghinakan kamu. Lalu kemudian Khadijah menyebutkan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, persis seperti pujian Ibnu Daghinnah kepada Abu Bakar As-Siddiq. "Engkau seorang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Engkau membantu orang yang lemah. Engkau menjamu tamu. Engkau memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan bantuan." Persis sifat-sifatnya. Ini menunjukkan ada kesamaan sifat Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kata Ibnu Daghinnah, "Sudah, aku yang akan memberikan perlindungan kepadamu. Pulang kamu ke kampungmu. Silakan engkau beribadah kepada Rabbmu di kampungmu sendiri, yaitu di kota Makkah." Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq kembali ke Makkah. Karena memang asalnya beliau meninggalkan Makkah karena ada tekanan-tekanan dari masyarakat Quraisy. Setelah Ibnu Daghinnah memberi jaminan perlindungan kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau kembali. Dan Ibnu Daghinnah mengumumkan kepada tokoh-tokoh Quraisy, masyarakat Quraisy, bahwa dia yang memberi jaminan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka masyarakat Quraisy pun menerimanya, menerima perlindungan dari Ibnu Daghinnah kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diganggu. Hanya saja masyarakat Quraisy mereka mensyaratkan, syaratnya jangan dia menampakkan ibadahnya. Jadi kalau hendak beribadah, sembunyi-sembunyi aja, jangan ditampakkan. Jangan diviralkan kalau sekarang. Jangan ditambahkan kepada yang lain. Akhirnya sepakat. Abu Bakar As-Siddiq akhirnya batal untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Beliau bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau membangun semacam tempat ibadah, musalla, di salah satu bagian di halaman rumah beliau. Nah, di musalla itulah tempat beliau melakukan ibadah. Membaca Al-Quran, beliau keraskan bacaannya sampai didengarkan oleh anak-anak kaum musyrikin, wanita-wanita kaum musyrikin, dan mereka terkagum mendengarkan bacaan itu. Mereka datang, mereka berkerumun melihat aktivitas Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ini seorang yang kalau membaca Al-Qur'an biasanya beliau menangis. Ini kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq, bahkan beliau tidak mampu menahan perasaannya, menangis ketika membaca Al-Qur'an mungkin. Setiap hari seperti itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan setiap hari itu pula bertambah. Kumpulan anak-anak datang, sebagian para wanita datang melihat aktivitas Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya ini yang membuat orang-orang Quraisy merasa khawatir. Ini tersebar lagi nih namanya. Ini sudah bukan sembunyi-sembunyi lagi. Akhirnya mereka mendatangi Ibnu Dandanda, meminta tolong Abu Bakar As-Siddiq itu jangan di depan situ, masuk ke rumahnya. Kalau baca Quran jangan keras-keras gitu. Mereka meminta itu kepada Ibnu Dhabinna. Akhirnya Ibnu Dhabinna mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, memberi pilihan kepada Abu Bakar. Kamu, saya beri pilihan. Kamu memilih satu di antara dua. Kamu tetap beribadah, tapi kamu sembunyikan ibadahmu, jangan kamu tampakkan. Namun kalau engkau tetap ingin menampakkan ibadah yang kamu lakukan, ya sudah, saya tidak memberi jaminan lagi kepadamu, saya tidak akan memberikan perlindungan kepadamu. Mendengarkan itu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Inni aruddu ilayka jiwarak wa aradu bi jiwarillah." Aku kembalikan perlindungan darimu. Aku tolak dan aku ridha dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sudah, beliau tetap berhijrah, beliau tetap tinggal di Makkah dan terus mendapatkan teror setelah Ibnu Dhabinna melepaskan perlindungannya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Namun Abu Bakar As-Siddiq tidak berhijrah ke Habasyah, beliau tetap tinggal di Makkah dan menghadapi dengan penuh kesabaran teror-teror yang dilakukan oleh kaum musyrikin, sehingga beliau tidak jadi berangkat menuju ke Habasyah. Dengan sebab itu disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa mereka yang berangkat berhijrah dari kaum lelaki ada 12, ada yang menyebutkan 11. Mereka adalah Uthman bin Affan, Abu Hudzaifah, Abu Salamah, suami dari Ummu Salamah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Mus'ab bin Umayr, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Mad'un, Amir bin Rabi'ah, Abu Sibra ibn Abi Ruhm Al-Amiri, Hatib bin Amr Al-Amiri, Suhaib bin Wahb bin Rabi'ah, dan Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah bin Mas'ud ini yang dipersisihkan. Ada yang mengatakan bahwa beliau tidak berhijrah ke Habasyah, dan mereka mereka, mayoritas para ahli sejarah yang menyebut 12 orang, mereka memasukkan Abdullah bin Mas'ud di antara yang berhijrah. Adapun dari wanita, Ruqayyah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketika itu Ruqayyah adalah istri dari Uthman bin Affan, istri pertama yang kemudian setelah Ruqayyah meninggal di kota Madinah, maka Uthman bin Affan menikahi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, yaitu Ummu Kulthum. Kemudian Sahlah bintu Suhaib bin Amr, beliau berangkat bersama dengan suaminya Abu Hudzaifah ibn Uthbah. Kemudian Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah, berangkat bersama suaminya Abu Salamah. Sebelum kemudian, setelah Abu Salamah meninggal, maka Ummu Salamah bahagian dari Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Laila bintu Abi Hazmah, Laila bintu Abi Hazmah bersama dengan suaminya, yaitu Amir bin Rabi'ah. Sebagian menyebutkan bahwa dari kalangan wanita ada 5 orang, yang kelima adalah Ummu Kulthum. Ummu Kulthum putri dari Suhail bin Amr. Walhasil ada beberapa yang menjadi perselisihan dari kalangan para ahli sejarah, apakah mereka berjumlah 4 orang dari kalangan wanita atau 5 orang dari kalangan lelaki. Ada yang mengatakan 12, ini pendapat jumhur ulama, jumhur ahli sejarah. Ada yang mengatakan 11, bahkan ada yang mengatakan 10. Namun yang masyhur, mereka menyebutkan 12 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Al-Harith Ibnu Al-Fudail dan Ubaidullah bin Abbas Al-Hudayl, keduanya menceritakan tentang kondisi para sahabat yang mereka keluar meninggalkan kota Makkah untuk berangkat ke negeri Habasyah. Keduanya menceritakan, fa kharaju mutasallilina sirra wa kanu 11 rajulan wa 4 niswa. Maka mereka pun keluar dengan senyap, sembunyi-sembunyi, tidak ingin diketahui oleh masyarakat Makkah. Dan mereka berjumlah 11 orang laki-laki dan 4 wanita. Hingga mereka tiba di satu wilayah yang bernama Asy-Syu'aibah. Mereka tiba di wilayah Asy-Syu'aibah, minhumur rafid wal mashi. Di antara mereka ada yang berkendaraan dan di antara mereka ada yang berjalan kaki. Berjalan kaki, ya Allah, subhanallah. Jadi kita bisa membayangkan betapa sulitnya perjalanan mereka. Mereka rela berjalan kaki demi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka dan agama mereka, agar mereka bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak berapa lama ketika mereka telah tiba di pinggir laut, maka mereka pun menemukan ada 2 kapal yang dimiliki oleh para pedagang, yang biasanya mereka bolak-balik antara Arab menuju ke Afrika. Maka mereka pun menyewa kapal tersebut dengan nilai 0.5 dinar. Nilai 0.5 dinar. Jadi kalau 20 dinar, para ulama memperkirakan sekitar 85 gram, 20 dinar. Berarti 1 dinar sekitar berapa gram? Sekitar 4 sekian gram emas. Berarti kalau 0.5 dinar sekitar 2 gram, rupiahnya kira-kira ya 2 jutaan lah ya, agar mereka bisa menyeberangi lautan menuju ke Al-Habasyah. Dan mereka berangkat, keluarnya mereka meninggalkan kota Makkah di bulan Rajab. Di bulan Rajab pada tahun kelima setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka keluar, akhirnya ketahuan juga oleh masyarakat Quraisy. Ketahuan. Akhirnya mereka sebagian masyarakat Quraisy mereka keluar untuk mencari orang-orang yang melarikan diri. Sampai mereka tiba di pinggir laut, di tempat di mana para sahabat menyewa kapal untuk berangkat ke Habasyah. Namun mereka tidak mendapatinya. Mereka tidak mendapatinya. Oleh karena itu, setelah mereka mengetahui ada sebagian para sahabat berhijrah ke Habasyah, nah, di sana ada upaya-upaya dari tokoh-tokoh Quraisy untuk melobi Raja An-Najasyi, Raja Habasyah, agar mereka dikembalikan. Mereka menyebutkan fitnah-fitnah, menjelek-jelekkan kaum muslimin yang tinggal di Habasyah. Mereka sampaikan kepada Raja An-Najasyi sebagaimana yang nanti akan kita terangkan insyaallah taala. Nah, kaitannya dengan hijrah ini, ada peristiwa yang berkaitan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dalam peristiwa itu, Umar bin Khattab ini dikenal dengan kerasnya terhadap kaum muslimin sebelum beliau masuk Islam, keras sekali. Tapi dalam peristiwa berangkat ke Habasyah, diterangkan oleh Abdul Aziz bin Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ibunya, yaitu ibunya yang bernama Laila. Dia menerangkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu min ashaddin nasi alaina fi islamina, orang yang paling keras terhadap kami kaum muslimin karena keislaman kami. Falamma tahayyana lil khuruj ila ardh al habasha ja'ani Umar bin Khattab, tatkala kami telah mempersiapkan untuk keluar menuju ke negeri Habasyah, maka Umar bin Khattab mendatangi dan aku sudah berada di atas ontaku ketika itu, siap untuk berangkat. Maka Umar bin Khattab datang, maka dia pun bertanya, hendak kemana wahai Ummu Abdillah, maksudnya si Laila ini, hendak kemana, mau kemana engkau? Maka aku mengatakan kepadanya, adaitumuna fi dinina, kalian telah menyakiti kami karena agama kami. Fanadhhabu fi ardillah haitsu la nudza fi ibadatillah, maka kami ingin pergi mendatangi bumi Allah Subhanahu wa taala di tempat yang kami tidak akan diganggu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian menyakiti kami, kata Umar bin Khattab. Mendengarkan itu, kata Umar, sahibakumullah, semoga Allah bersama kalian. Semoga Allah bersama kalian, mendoakan kebaikan. Ini terasa aneh bagi Umar bin Khattab. Tumben-tumbennya nih, ini orang yang paling keras nih, yang biasa menyakiti kaum muslimin, kok mendoakan sahibakumullah, semoga Allah bersama kalian. Setelah itu pergi dia, pergi Umar bin Khattab. Dia tidak menyakiti Laila, tidak. Setelah itu suaminya datang, suami si Laila, Amir bin Rabi'ah. Maka Laila memberitakan apa yang dia lihat dari kelembutan Umar bin Khattab. Kayaknya Umar ini berubah. Kayaknya Umar ini berubah. Dia kelihatan baik gitu, kelihatan lembut, sampai mendoakan. Kata Amir bin Rabi'ah suaminya, kamu berharap dia masuk Islam ya? Kata Laila, iya, saya berharap. Semoga dia masuk Islam. Kata Amir bin Rabi'ah, fawallah, la yuslim hatta yuslim himarul Khattab. Demi Allah, dia tidak akan masuk Islam sampai keledainya Khattab masuk Islam. Dia tidak akan masuk Islam sampai keledainya Khattab masuk Islam. Artinya orang yang kayak gini gak mungkin masuk Islam. terlalu keras, terlalu kasar kepada kaum muslimin. Ya, ini menjelaskan bahwa kita betapa kerasnya Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di masa jahiliyah. Ya. Namun perlu diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah azza wa jalla memberi hidayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kemudian setelah beliau masuk ke dalam Islam, maka kaum muslimin merasa ada kekuatan. Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kami merasa kuat setelah masuk Islamnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu setelah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah kejadian ketika sebagian para sahabat ini mereka berangkat ke Habasyah. Maka di bulan suci Ramadan, di bulan suci Ramadan, di tahun itu juga, jadi Rajab, mereka berangkat ke Habasyah. Setelah itu Sya'ban masuk Ramadan. Nah, di bulan suci Ramadan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Ka'bah. Keluar menuju Ka'bah. Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu ada jumlah yang besar tokoh-tokoh Quraisy, masyarakat Quraisy, mereka berada di sekitar Ka'bah, di sekeliling Ka'bah, di tempat-tempat yang biasa mereka nongki-nongki, nah, tempat nongkrong, ya, kalau bahasa sekarang kafe-kafenya, tempat mereka nongkrong di situ, di sekitar Ka'bah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau membaca Al-Quran Karim. Beliau membaca surah An-Najm. Beliau membaca surah An-Najm. Dan beliau mengeraskan bacaannya. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى. Seterusnya, ya, ayat ini itu didengarkan oleh mereka yang sedang nongki-nongki di sekitar Ka'bah. Kandungan-kandungan yang terdapat di dalam surah ini itu luar biasa. Dan kita mengetahui bahwa mereka, bangsa Arab ketika itu, orang-orang yang mengerti bahasa Arab yang fasih, bahasa mereka bahasa yang fasih, belum terkontaminasi dengan bahasa-bahasa luar. Berbeda dengan orang Arab sekarang, bahasanya sudah banyak berubah. Ada bahasa Arab tapi mirip bahasa Perancis, ada bahasa Arab tapi mirip bahasa-bahasa banyak, bahasa Selamannya terlalu banyak. Tapi dahulu masyarakat Quraisy mereka bahasanya fasih. Mereka memahami apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm hingga akhir ayat, hingga akhir surah, fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada sujud tilawah, ya kan? Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm, beliau sujud. Ketika beliau sujud, yang mengherankan, hampir seluruh mereka yang ada di sekitar Ka'bah sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sujud bersama Rasulullah alaihi wasallam. Nah, ada satu kisah. Kisah ini menjadi perselisihan di kalangan para ahli sejarah, apakah kisah ini sahih atau tidak sahih. Yang kaitannya dengan peristiwa ini, asal peristiwa ini sahih, benar, itu terjadi. Sujudnya kaum musyrikin ketika itu terjadi, mereka sujud, kecuali ada dua orang yang enggan untuk sujud, tapi mayoritasnya sujud pada saat itu. setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah An-Najm. Nah, ada satu kisah yang inilah menjadi sebab perselisihan. Mengapa masyarakat Quraisy mereka ikut sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam keadaan Nabi alaihi salatu wasallam baca surah An-Najm, isinya tauhid. Larangan dari melakukan kesyirikan. Tapi mengapa mereka sujud? Para ulama mereka mengatakan kondisi masyarakat Quraisy yang ketika mereka sedang duduk-duduk di sekitar Ka'bah mendengarkan bacaan itu, mereka tercengang, mereka terkagum-kagum dengan apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tidak mampu menahan diri mereka untuk sujud bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka sujud. Nah, ada satu riwayat. Riwayat ini dikenal dengan sebutan kisah Al-Gharaniqah. Kisah Al-Gharaniqah. Kenapa disebut kisah Al-Gharaniqah? Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm sampai kepada firman Allah, "Afara'aytumul Lata wal Uzza wa manat ats-tsalitsata al-ukhra," menyebutkan tentang Al-Lata, Al-Uzza, mana ini kan berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin. Ketika Nabi sedang membaca, maka orang-orang Quraisy mereka mendengarkan. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca tilkal gharaniqul uda wa inna syafa'atahunna laturtaja. Itu adalah Al-Gharaniq. Al-Gharaniq itu jamak dari gurnuq. Asal dari makna gurnuq itu seekor burung. Seekor burung yang berwarna putih yang lehernya panjang. Kaum musyrikin mereka dalam persangkaan mereka bahwa berhala-berhala ini yang mereka sembah mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianggap bahwa berhala-berhala ini memiliki petua, mereka memuliakannya, mereka mengagungkannya. Maka mereka menyerupakan berhala-berhala tersebut seperti burung-burung yang berwarna putih, yang berleher panjang, yang terbang di langit, yang artinya mereka memuliakan. Maka disebut Al-Gharaniq. Al-Gharaniq ini kesimpulannya adalah sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, Al-Lata, Al-Uzza, Manah dan seterusnya. Nah, ketika Nabi membaca surah An-Najm, ada suara yang didengarkan oleh masyarakat Quraisy dan mereka menyangka itu datang dari Nabi, bahwa Nabi membaca tilkal gharaniqul ula, itu adalah sesembahan-sesembahan yang mulia, wa inna syafa'atahunna laturtaja, syafaat mereka itulah yang diharapkan. Itu didengarkan oleh masyarakat Quraisy yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian menyebabkan mereka sujud, karena mereka menyangka bahwa Nabi memuliakan sesembahan-sesembahan mereka, memuji sesembahan mereka. Pahamnya? Ya. Nah, ini yang menjadi perselisihan. Apakah kisah ini sahih atau tidak? Sujudnya kaum musyrikin betul. Tapi sebab kaum musyrikin melakukan sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah karena syaitan, ya, yang menyampaikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga orang-orang musyrikin mereka mendengarkan bacaan tambahan itu seolah-olah datangnya dari Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah yang menyebutkan itu, tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Maka riwayat ini yang menjadi perselisihan. Banyak dari kalangan para ulama mengatakan riwayat ini menyelisihi hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi hanya membaca surah An-Najm, tidak ada tambahan-tambahan yang lain dari awal hingga akhir. Tidak ada tambahan yang lain. Nabi tidak membaca itu. Dan tidak mungkin syaitan mampu mempengaruhi bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi di dalam sanadnya memang ada kelemahan. Sehingga kisah ini meskipun masyhur disebutkan sebagai ahli sejarah, namun kisah ini lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan di sana ada para ulama, di antara para ulama ada yang menulis kitab khusus Nasful Manjaniq, kalau tidak salah Nasful Manjaniq fi Ibtal Ahadits Qissatil Gharaniq, kurang lebih seperti itu judulnya, yang di dalamnya menerangkan tentang batilnya kisah ini. Walhasil kesimpulannya bahwa tambahan bacaan itu tidak sahih. Yang benar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca suratul Najm secara sempurna tanpa ada tambahan dan tanpa gangguan dari syaitan. Paham ya? Yang menyebabkan kaum musyrikin mereka sujud itu disebabkan karena mereka tidak mampu menahan diri mereka karena mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tercengang, terkagum dengan bacaan Nabi, mereka tidak mampu menahan diri mereka, sujudlah mereka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah peristiwa ini, peristiwa ini sampai kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berhijrah di Habasyah. Ketika sampai kepada mereka berita bahwa masyarakat Makkah ikut sujud bersama Nabi, mereka menyangka bahwa masyarakat Makkah telah masuk Islam. Oh, bergembira para sahabat. Mereka bergembira. Akhirnya mereka kembali. Jadi mereka kembalinya di tahun itu juga, kalau tidak salah di bulan Syawal mereka kembali. Namun ketika mereka tiba di kota Makkah, ternyata mereka mendapati kondisi Makkah lebih buruk dari sebelumnya. Allahu musta'an. Jadi kondisinya lebih buruk. Teror, pemboikotan, penyiksaan, bahkan sebagai ancaman untuk memburu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin meningkat pada saat itu. Inilah yang kemudian menyebabkan para sahabat kembali berhijrah ke Habasyah. Makanya dua kali hijrah ke negeri Habasyah itu terjadi dua kali. Hijrah yang pertama yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian setelah mereka kembali, mereka mendapat kondisi Makkah ternyata lebih sulit dari sebelumnya. Berbeda dengan apa yang mereka bayangkan bahwa masyarakat Quraisy telah masuk Islam. Akhirnya mereka melakukan hijrah yang kedua kali. Maka ini disebut al-hijratu tsaniyah ila al-Habasyah. Hijrah yang kedua ke negeri Habasyah. Jumlah kaum muslimin yang berhijrah pada kali yang kedua ini jumlahnya lebih banyak dari kaum lelaki 83 orang dan dari kaum wanita ada 18 orang. Dari kaum lelaki 83, jadi sebelumnya hanya 12 orang atau 11, bertambah menjadi 83 orang. Wanita yang sebelumnya 4 orang atau 5 orang, bertambah menjadi 18 orang. Artinya apa? Jumlah kaum muslimin semakin meningkat. Ya, meskipun di tengah upaya kaum kafir Quraisy yang melakukan penekanan-penekanan terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun itu tidak menghalangi semakin berkembangnya Islam, semakin banyak masuk Islam. Ya, sehingga hijrah yang kedua jumlahnya lebih besar. Dan ini insyaallah taala nanti akan kita terangkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.